dari ayat Al-Quran, dari ayat suci Al-Quran. Itu juga sudah kita pelajari. Kemudian pada bab yang ke-42, yaitu keutamaan-keutamaan tentang Alhamdulillah dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam bab yang ke-42 inilah kita sudah berhenti ataupun telah mempelajari sebagiannya. Dan dari beberapa hadis yang sudah kita pelajari tentang keutamaan alhamdu, di antara keutamaan alhamdu adalah bahwa yang memiliki bendera alhamdulillah di hari kiamat nanti adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa orang yang memuji Allah alhamdulillah, mereka adalah orang-orang yang senantiasa nanti di bawah bendera Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian berdasarkan hadis yang sudah kita pelajari juga, bahwa orang yang pertama kali dipanggil ke surga adalah orang-orang yang suka memuji, alhamadun. Orang-orang yang pertama kali dipanggil ke surga adalah orang-orang yang suka memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang sudah kita pelajari juga, yaitu bahwa orang-orang yang suka memuji, terutama tatkala mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan hawa nafsu. Sesuatu yang tidak sesuai dengan hawa nafsu, maka dia kemudian memuji Allah atas musibah yang dia dapatkan. Maka nanti di akhirat dia akan disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala rumah yang disebut dengan Baitul Hamdi, rumah pujian. Nah, kemudian penulis menyebutkan dua perkara penting yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwa apabila seseorang hamba kita ini tatkala dapat musibah, mendapatkan sesuatu yang tidak kita sukai, tidak sesuai dengan hawa nafsu kita, lalu kita memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah, maka pada saat itu kita berarti melakukan di dalam diri kita dua hal. Yang pertama, kita berarti mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala memang pantas untuk mendapatkan pujian itu. Meskipun kita dapat musibah, kita tetap memuji Allah. Kenapa? Karena memang pantas Allah Subhanahu wa taala mendapatkannya. Hanya Allah yang berhak mendapatkan pujian tersebut. Hal yang kedua, yaitu kita akhirnya mengetahui, wah, pilihan Allah lebih baik. Seberat apapun musibah yang kita dapati, maka ketika kita memuji Allah, maka kita katakan pilihan Allah yang terbaik. Itu seakan-akan kita mengatakan seperti itu. Kalau kita misalkan kekurangan harta, ataupun diwafatkan orang-orang yang dicinta oleh orang-orang yang kita cintai, ataupun penyakit yang diderita, ataupun masalah-masalah yang dia dapati, kemudian dia memuji Allah, alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah atas segala sesuatu, maka pada saat itu berarti dia sedang menyatakan dalam dirinya pilihan Allah lebih baik untuknya. Dan manusia tidak tahu apa yang akan terjadi besok hari. Manusia tidak tahu dari takdir Allah yang mungkin buruk menurutnya, tidak sesuai dengan hawa nafsunya, tetapi ternyata Allah Subhanahu wa taala berkeinginan baik dengan takdir tersebut. asa an taqrahu syai'an wa yaj'al Allahu fihi khairan katsira, kata Allah dalam Al-Qur'an. Mungkin kalian membenci sesuatu, tetapi Allah menjadikan di dalam yang kalian benci tersebut hal yang baik yang sangat banyak. Ya, hal yang baik yang sangat banyak. Maka pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang memuji Allah Subhanahu wa taala ini adalah hal yang menjadikan diri kita lapang dada. Karena kita akhirnya meyakini Allah Subhanahu wa taala pilihannya lebih baik untuk kita dibandingkan kita memilih untuk diri kita. Karena Allah yang lebih mengetahui apa yang akan terjadi besok hari ke depannya untuk kita. Nah, itu kalau seandainya kita memuji Allah walaupun kita dalam keadaan sulit, musibah, tidak sesuai dengan hawa nafsu. Dan itu adalah sifatnya orang beriman. Tidak ada yang memiliki sifat seperti itu kecuali orang beriman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, disebutkan dalam hadis ini, "Wallazi nafsi biyadih." Demi jiwaku yang berada di tangannya, "La yaqdillahu lil mu'mini qada'an illa kana khairan lah." Lihat, ini semestinya menjadi prinsip hidup seseorang. Tidaklah Allah menakdirkan sebuah takdir untuk seorang hamba melainkan itu adalah baik untuknya. Ini semestinya harus menjadi prinsip hidup seorang muslim. Apapun takdir Allah, maka kita harus meyakini pilihan Allah lebih baik dibandingkan pilihan kita untuk kita. Pilihan Allah untuk kita lebih baik dibandingkan pilihan kita untuk diri kita. Ya. Ini yang membuat orang akhirnya lapang dada, sering-sering memuji Allah atas takdir yang Allah berikan. Kemudian Nabi Muhammad SAW melanjutkan sabdanya, "Walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min." Perasaan seperti itu tidak ada yang memilikinya kecuali orang beriman. Kok bisa? In asabathu sarra syakara fa kana khairan lah. Jika dia mendapat nikmat, dia bersyukur, itu lebih baik baginya. Wa in asabathu dharra sabara fa kana khairan lah. Jika dia mendapatkan musibah, dia bersabar dan itu lebih baik baginya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Nah, ini sampai akhirnya seseorang tidak merasakan musibah yang dia dapati itu musibah, karena dia yakini bahwa saya memuji Allah sebagai sebuah kewajiban, kemudian musibah tersebut adalah pilihan terbaik oleh Allah untuk kita. Akhirnya tidak berat menghadapi apa yang Allah telah takdirkan. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis menyebutkan beberapa cerita, di antaranya Yusuf ibn Ubaid yang didatangi oleh seseorang yang mengeluh tentang kesulitan hidup. Lalu kata Yusuf ibn Ubaid, "Apa pendapat engkau kalau seandainya dua matamu aku beli dengan 100 dirham? Dua tanganmu aku beli dengan 100 dirham. Kemudian dua kakimu aku beli dengan 100 dirham. 100 ribu dirham malah. 100 ribu dirham." Maka orang tersebut mengatakan tidak mau. Tidak mau menjual mata, kaki, tangannya. Kata Yunus bin Ubaid, "Ara indaka mi'in uluf." Kalau begitu aku melihat kamu ini memiliki beratus-ratus ribu dirham di dalam dirimu. Wa anta tashkul haja. Lalu kemudian kenapa masih engkau mengeluh akan kekurangan? Mengeluh akan kesempitan hidup. Nah, ini menunjukkan bahwasanya orang beriman tidak seperti itu. Kemudian yang sudah kita pelajari juga adalah keutamaan alhamdu, yaitu alhamdu itu, penulis mengatakan berdasarkan hadis Rasul halaman 292 dalam buku terjemahan saya, yaitu doa yang paling utama. Alhamdu doa yang paling utama. Kita baca apa yang disebutkan oleh penulis. Penulis mengatakan, وثبت في فضل الحمد ما رواه الترمذي وابن ماجه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول افضل الذكر لا اله الا الله وافضل الدعاء الحمد لله. Disebutkan tentang keutamaan alhamdu apa yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, zikir paling utama adalah la ilaha illallah dan doa paling utama adalah alhamdulillah. Maksud doa paling utama, Ustaz, berarti orang kalau mengucapkan alhamdulillah itu apakah dinamakan berdoa? Iya. Karena doa itu ada dua macam yang disebutkan oleh para ulama. Doa yang pertama, doa ul mas'alah. Doa meminta. Kita minta rezeki, minta anak, minta panjang umur, minta usaha lancar, minta anak soleh, minta macam-macam. Minta. Di sana ada lagi doa ibadah. Doa dengan jenis ibadah. Doa dengan jenis ibadah yaitu doa yang di dalamnya kita menegakkan ibadah kepada Allah. Dan itu disebut dengan doa. Doa atau zikir yang kita ucapkan. Ini disebut dengan doa. Kenapa? Karena begini. Ketika orang mengucapkan zikir, alhamdulillah misalkan. Maka sebenarnya secara tidak langsung dia berdoa kepada Allah agar dirahmati, agar dimasukkan surga, agar mendapatkan rumah alhamdu di surga dan semisalnya. Nah, ini yang disebut dengan doa apa tadi? Ibadah. Setiap zikir kepada Allah itu doa, tapi jenisnya doa ibadah. Seperti orang mengucapkan la ilaha illallah. Zikir kan? Zikir. Seutama-utama zikir. Tapi ketika orang berzikir la ilaha illallah, maka sebenarnya dia sedang berdoa. Kenapa? Karena zikir la ilaha illallah mengangkat derajat, menghapuskan dosa, kemudian memerdekakan budak, seperti orang mendapatkan pahala tersendiri. Jadi seakan-akan dia dengan zikir tersebut berdoa kepada Allah untuk diangkat derajatnya. Nah, ini yang disebut dengan doa ibadah. Nah, ini yang dimaksud dalam hadis ini. Wa afdhalud du'a alhamdulillah. Doa paling utama adalah alhamdulillah. Maksud doa di sini berarti doa apa? Doa paling utama. Maksud doa di sini berarti doa apa? Doa ibadah. Doa ibadah yang paling utama adalah alhamdulillah. Nah, ini para ikhwan. Sebagian orang tidak memahami pembagian ini. Sebagian orang tidak memahami pembagian ini. Mereka kira doa yang namanya doa cuma doa meminta saja. Kata mereka, saya enggak minta sama berhala. Saya enggak minta kepada orang mati di kuburan. Saya cuma zikir untuk orang mati di kuburan. Berzikir di sini sebenarnya adalah doa. Nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Kemudian penulis mengatakan, "Faja'ala salawatullahi wa salamuhu alaihi hamdallahi afdhalad du'a." Ma'a anna alhamda innama huwa sana'un 'alal mahmudi ma'a hubbih. Beliau sallallahu alaihi wasallam telah menjadikan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai doa paling utama. Padahal alhamdu pujian sesungguhnya adalah sanjungan kepada yang dipuji, disertai kecintaan kepadanya. Kok bisa alhamdulillah berubah statusnya menjadi doa? Padahal kan alhamdulillah itu pujian disertai dengan kecintaan. Itu alhamdulillah. Pujian disertai dengan kecintaan. Nah, kemudian beliau menjelaskan. ولهذا سئل ابن عيينة رحمه الله عن هذا الحديث فقيل كأن الحمد لله دعاء فقال أما سمعت قول أمية بن أبي الصلت لعبد الله بن جدعان يرجو نائلة أذكر حاجتي أم قد كفاني حباؤك إن حباؤك إن شميتك الحياء إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء كريم لا يغيره صباح أن الخلق الجميل ولا مساء. Nah, karena permasalahan inilah, karena permasalahan kok bisa alhamdulillah disebut sebagai doa. Rasulullah menjadikan alhamdulillah pujian sebagai doa. Beliau kemudian menjelaskan. Oleh karena itu Ibnu Uyainah, Sufyan bin Uyainah, seorang ulama Islam abad ke-3 Hijriah, beliau ditanya tentang hadis ini. Dikatakan padanya, seakan-akan alhamdulillah adalah doa. Kok bisa alhamdulillah adalah doa di dalam hadis ini? Beliau berkata, tidakkah engkau pernah mendengar perkataan Umayyah bin Abi Salt kepada Abdullah bin Jad'an dalam rangka mengharapkan pemberiannya? Jadi ada seorang Umayyah bin Abi Salt. Umayyah ini seorang bawahan. Abdullah bin Jad'an seorang atasan. Umayyah bin Abi Salt seorang bawahan, Abdullah bin Jad'an seorang atasan. Nah, Umayyah bin Abi Salt berkata kepada Abdullah bin Jad'an agar dia dapat hadiah dari Abdullah bin Jad'an. Umayyah ini orang rendahan, Abdullah bin Jad'an orang atasan. Umayyah bin Abi Salt memuji Abdullah bin Jad'an agar dapat hadiah. Contoh, haruskan kusebutkan kebutuhanku ataukah cukup bagiku hadiahmu? Karena sungguh di antara sifatmu adalah malu. Jika seseorang memujimu di suatu hari, cukuplah baginya dengan menyinggung pujian itu. Enggak perlu minta. Ya. Enggak perlu minta, cukup dengan memuji. Sang pemurah yang tak dapat dirubah oleh subuh dan petang dari memiliki sifat perangai yang indah dan bagus. Ini menunjukkan bahwa Umayyah bin Abi Salt beliau memuji Abdullah bin Jad'an agar dapat apa? Hadiah. Nah, itulah yang dimaksud dengan orang ketika mengucapkan alhamdulillah berarti dia sedang apa? Berdoa, minta sama Allah. Secara tidak langsung disebut sebagai apa? Doa. Ya. Jadi kalau seandainya ada orang muji pian, itu berarti imma bujur-bujur memuji atau hendak yang lain dari pian. Ya, paham-paham aja. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Tapi yang perlu diperhatikan di sini, doa itu ada dua macam. Doa minta dengan doa ibadah. Nah, pujian itu termasuk doa ibadah. Orang kalau mengucapkan alhamdulillah, maka berarti dia sedang berdoa kepada Allah. Secara tidak langsung dia berdoa kepada Allah agar dimasukkan ke dalam surga, diberi rumah di dalam surga, dan semisalnya. Baik. Kemudian penulis mengatakan fahadha makhluqun iktafa min makhluqin bisana'i alaihi fa kaifa bil khaliqi subhanah. Ini adalah makhluk. Jadi ucapan tadi itu kan kepada makhluk redaksinya. Ya, saya ulangi, haruskah kusebutkan kebutuhanku ataukah cukup bagiku hadiahmu? Nah, ini kan sama saja sebenarnya minta. Karena sungguh di antara sifatmu adalah malu. Jika seseorang memujimu di suatu hari, cukuplah baginya dengan menyinggung pujian itu. Sang pemurah yang tak dapat dirubah oleh subuh dan petang dari memiliki sifat perangai yang indah dan bagus. Orang ini memuji makhluk. Umayyah bin Abi Salt memuji Abdullah bin Jad'an agar mendapatkan hadiah dari Abdullah bin Jad'an. Nah, ini para ikhwan. Kata Syekh, ini adalah makhluk. telah cukup dari makhluk dengan sekedar pujian. Artinya, kalau ada makhluk memuji makhluk, itu berarti sebenarnya makhluk yang memuji ini menginginkan hadiah. Itu antara makhluk dengan makhluk. Bagaimana pula dengan sang pencipta? Artinya kita kepada Allah, maka itu lebih lagi. Karena Allah maha luas rahmatnya, maha pemurah, maha kaya. Allah lebih lagi dibandingkan makhluk-makhluk itu. Ya. Wa yu'idu hadzal ma'na qaulullah ta'ala wa akhiru da'awahum alhamdulillahi rabbil alamin. Lihat. Menguatkan makna ini, yaitu makna bahwa orang ketika mengucapkan alhamdulillah, sebenarnya dia sedang berdoa, tapi jenis doanya doa ibadah. Menguatkan akan pendapat ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, akhir seruan mereka adalah segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Akhir seruan mereka. Mereka kembali kepada siapa? Penghuni surga. Ya. Akhir seruan mereka. Maksudnya, ucapan yang paling banyak diucapkan oleh penghuni surga adalah ucapan apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ucapan yang paling banyak diucapkan oleh penghuni surga adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Penulis mengatakan, faja'ala alhamda du'a. Maka lihat, di dalam ayat ini, Allah menjadikan pujian sebagai doa. Wa akhiru da'wahum. Dan akhir doa mereka, akhir doa penghuni surga adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Ini berarti, ketika penghuni surga mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, sebenarnya penghuni surganya sedang apa? Hah? Berdoa, minta kepada Allah. Minta kepada Allah. Agar terus ditambah nikmat, agar tidak pernah dikurangi. Berdoa kepada Allah. Makanya, akhir doanya, akhiru da'wahum. Akhir doanya penghuni surga adalah mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, qala Ibnul Qayyim rahimahullah. Imam Al-Qayyim rahimahullah taala berkata, "Ad-du'a yuradu bihi du'aul maslah wa du'aul ibadah." Doa bisa dimaksud sebagai permohonan dan bisa pula sebagai peribadatan. Ini yang saya katakan tadi. Ada namanya doa masalah, doa permohonan, kita minta sama Allah. Ada yang disebut dengan doa ibadah. Seperti zikir, baca Quran. Nah, orang baca Quran itu sebenarnya sedang berdoa. Kenapa? Bagaimana? Ada yang bisa menjelaskan? Orang baca Quran sebenarnya sedang berdoa. Kenapa? Apa keutamaan baca Quran? Apa? Berzikir mengingat Allah. Saya ulangi pertanyaannya. Orang sedang membaca Al-Quran sebenarnya sedang berdoa, sedang meminta sama Allah. Minta apa? Petunjuk. Yang lain, keutamaan baca Quran apa? Mendapatkan pahala, satu hurufnya diganjar 10 hasanah. Berarti sebenarnya dia ketika membaca Al-Quran, dia mendapatkan pahala. Dia menginginkan pahala, berdoa minta pahala. Itu yang disebut dengan baca Al-Quran adalah doa ibadah. Doa ibadah. Ya. Ini. Jadi jangan bingung. Antara doa itu ada dua macam. Doa permohonan dengan doa ibadah. Orang sedang baca Quran, dia berzikir kepada Allah. Tapi pada saat yang bersamaan, sebenarnya dia sedang berdoa, doa minta rahmat, doa minta syafaat. Kan Al-Quran nanti di hari kiamat memberi syafaat. Doa minta syafaat. Nah itu dia. Baik, makanya di sini penulis mengatakan, Imam Al-Qayyim rahimahullah berkata, doa bisa dimaksudkan sebagai permohonan dan bisa dimaksudkan pula sebagai peribadatan. Wal musni ala rabbih bihamdihi wa alaihi da'in lahu bil i'tibarain. fa innal talibun minhu wa talibun lahu fa huwa da'i haqiqatan qala Allah ta'ala huwa al-hayyu la ilaha illa hu fad'u mukhlishina lahuddin alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah. Orang yang menyanjung Allah dengan pujian terhadap Allah dan nikmat-nikmatnya, niscaya dia berdoa kepada Allah dengan dua tinjauan. Jadi orang ketika mengucapkan alhamdulillah, dia sebenarnya sedang berdoa kepada Allah dari dua tinjauan ini. Sungguh dia meminta darinya dan meminta untuknya. Apa maksudnya? Sungguh dia meminta dari Allah. Ketika orang mengucapkan alhamdulillah, sebenarnya dia sedang minta dari Allah sesuatu. Ya, minta dari Allah sesuatu. Apa yang dia minta? Ketika orang mengucapkan alhamdulillah ya rabbil alamin, dia sedang minta kepada Allah apa? Pertama, minta surga. Karena orang yang mengucapkan alhamdulillah dijanjikan surga. Minta dikumpulkan bersama Rasulullah di hari kiamat. Karena orang yang suka memuji Allah, alhamdulillah, maka nanti akan dikumpulkan di bawah bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini maksudnya. Sungguh ketika orang mengucapkan alhamdulillah, dia sedang meminta dari Allah. Dia sedang meminta dari Allah. Dan meminta untuknya. Apa maksudnya meminta untuknya? Maksudnya adalah meminta untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu dia sedang memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Mengagungkan Allah. Menyebutkan kesempurnaan Allah. Maka dia adalah seorang yang berdoa dengan sebenar-benarnya. Jadi orang kalau mengucapkan alhamdulillah, dia sebenarnya sedang melakukan dua hal. Minta dari Allah dan juga memuji kesempurnaan Allah. Baik. Maka dia adalah orang yang berdoa yang sebenar-benarnya. Nah, ini kan namanya fikih, Pak. Fikih zikir. Jadi bukan hanya sekedar alhamdulillah di lisan, tetapi tidak masuk ke dalam hati karena tidak memaknai maknanya. Jadi orang ketika mengucapkan alhamdulillah, misalkan saya beri contoh, dapat harta, dia kemudian mengucapkan alhamdulillah. Pada saat yang bersamaan, dia sudah melakukan dua hal. Ketika dapat harta tersebut, dia mengucapkan alhamdulillah. Yang pertama, dia ingin harta itu bertambah. Yang kedua, dia sedang memuji kesempurnaan Allah yang maha kuat, maha perkasa, dengan keperkasaannya bisa mendatangkan harta kepada kita. Paham ini? Dua hal itu. Orang disehatkan badan, maka dia mengucapkan alhamdulillah. Berarti dia sudah melakukan dua hal. Yang pertama, minta kesehatan. Yang kedua, memuji Allah atas kesehatan yang Allah berikan kepadanya, kepada kita. Karena tidak ada yang bisa memberikan kesehatan kecuali siapa? Allah. Paham sekarang? Ya. Ustadz, itu kan yang enak-enak. Yang musibah gimana? Misalkan istri hamil, kemudian setelah itu meninggal dalam kandungan. Kemudian dia memuji Allah. Alhamdulillah. Berarti dia sudah minta dua hal. Apa itu? Minta anak lagi. Yang bisa hidup untuknya. Yang kedua, memuji Allah atas kuasanya. Bahwa pilihan Allah ini yang terbaik. Mungkin kalau anak itu jadi hidup, dia ahli maksiat yang bisa membahayakan orang tuanya dan semisalnya. Paham ini, Pak Reho? Paham enggak? Ya. Jadi orang ketika memuji Allah, dia melakukan dua hal. Doa ul mas'alah, doa yang berbentuk permohonan, dan juga doa ibadah. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Itu yang dimaksud oleh penulis, sungguh dia meminta darinya dan meminta untuknya. Ya, meminta darinya artinya kita minta dari Allah. Meminta untuknya berarti kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia adalah orang yang berdoa dengan sebenar-benarnya. Kalau sudah seperti ini, berarti dia berdoa dengan sebenar-benarnya. Karena mengumpulkan dua hal. Samping minta dari Allah, dia juga apa? Memuji Allah. Nah, ini adalah orang yang paling pantas untuk berdoa. Kan makanya salah satu adab dalam berdoa adalah apa? Memuji Allah. Puji Allah dulu sebelum minta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pujian semua itu. Setelah empat ayat pertama memuji, baru setelah itu seakan-akan dekat dengan Allah. Hanya kepadamu. Kata gantinya dirubah menjadi kata ganti orang kedua. Asalnya dari ayat pertama, dua dan tiga, empat, tidak. Kata gantinya orang ketiga. Ketika sudah memuji, dekat. Maka menjadi kata ganti orang kedua. Hanya kepadamu kami beribadah. Dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Baru ayat yang keenam, minta ihdinas siratal mustaqim. Nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah, adabnya ketika berdoa memuji. Maka dia adalah orang yang berdoa dengan sebenar-benarnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Dia Maha Hidup. Ini pujian. Tidak ada sembahan selain Dia, pujian. Berdoalah kepadanya dengan mengikhlaskan agama untuknya, doa. Bagaimana doanya? Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka sebenarnya orang kalau sudah mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dia sedang melakukan dua hal. Orang habis makan, ucapan apa? Alhamdulillah. Alladzi at'amani wa razaqani min ghairi hamlin wa la kurb. Berdoa kepada Allah. Memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti dia sedang melakukan dua hal. Apa itu? Habis makan, kenyang, meriga. Memuji Allah, Alhamdulillah. Habis itu apa? Doa. Yang pertama, dia minta agar nikmat tersebut tetap untuknya. Tetap ada terus. Bisa makan ganjang terus. Ya, kada usah pakai diet-dietan. Yang kedua, apa? Memuji atas kesempurnaan Allah yang dengan sifat kesempurnaannya bisa mendatangkan makan untuk kita. Ah, begitu. Paham ini para ikhwah? Itulah hebatnya alhamdulillahi rabbil alamin. Beginilah fikih doa yang diinginkan oleh Syekh. Jadi bukan hanya sekedar kita mengucapkan zikir di lisan tapi tidak masuk ke dalam hati karena tidak faham apa yang diucapkan. Contoh orang sakit. Kalau orang Arab ketika sakit ditanya, bagaimana kabarmu? Kok gak masuk kantor? Alhamdulillah ala kulli hal. Dia itu paling tidak suka ngeluh pada manusia. Dia katakan, Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji hanya milik Allah. Tapi kalau kita sudah tahu jawaban itu, berarti dia sedang ada apa-apa. Ya. Kalau sebagian orang kan ditanya, apa kabarnya? Kayak ini pang sudah. Ya, asas-asak dada. Ya. Nah, ini sebenarnya dia sedang mengeluh. Nah, ini kita rubah sifatnya. Sifatnya itu alhamdulillah ala kulli hal. Kita tahu kalau orang sudah mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal, berarti ada masalah dia. Segala puji bagi Allah atas segala sesuatu. Berarti ada masalah. Dia tidak mau mencela takdir Allah, tapi dia tetap memuji Allah karena di dalamnya ada dua hal. Ketika dia mengucapkan alhamdulillah, dia minta keadaan yang lebih baik. Dan ketika dia mengucapkan alhamdulillah, meskipun dia dapat musibah, dia akhirnya mengetahui pilihan Allah terbaik untuknya. Dibandingkan pilihan dirinya sendiri untuk dirinya. Di antara keterangan tentang keutamaan alhamdulillah, nah ini masalah lain lagi. Ya, keutamaan alhamdulillah penulis mengatakan dan keagungan balasannya di sisi Allah adalah apa yang tercantum dalam Sahih Muslim dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tahuru syatrul iman. Walhamdulillah tamla'ul mizan wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha walhamdulillah tamla'ani aw tamla'u ma baina as-samawati wal ardh was-salatu nurun was-sadaqatu burhanun was-sabru dhiya'un wal-Qur'anu hujjatun laka aw 'alayk." Kullu an-nas yaghdu faba'i'u nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Artinya ini keutamaan lain dari alhamdulillah. Tinggalkan yang tadi sudah ya, bahwa yang tadi itu ringkasannya orang sedang mengucapkan alhamdulillah itu berarti dia sedang melakukan doa yang paling utama. Kenapa? Karena di dalamnya terkumpul dua doa. Itu ringkasan tadi, ringkasan yang sudah kita bicarakan. Sekarang kita keutamaan yang baru. Bersuci adalah separuh iman. At-tahuru satrul iman. Kalau sebenarnya yang benar adalah at-tuhuru satrul iman. Toknya bukan pakai fathah. Toknya bukan pakai fathah, tapi toknya pakai dhammah. Al tuhuru, yang benar itu at-tuhuru. Karena kalau toknya pakai fathah, at-tuhuru, nih lihat ya, di papan tulis. Ibu-ibu kayaknya enggak nyala itu. At-tuhuru, ya, ini pakai atau pakai fathah atau pakai dhammah? Fathah ya. Yang benar adalah at-tuhur, pakai dhammah. Ya, pakai dhammah. At-tuhur, pakai dhammah. Baik, bersuci adalah separuh keimanan. Apa maksud separuh keimanan? Maksudnya adalah orang kalau bersuci senantiasa dalam keadaan suci, dia suci dari hadas besar, dari hadas kecil, selalu menjaga wudu, kalau seandainya junub selalu mandi, maka ini separuh dari keimanan. Dan ini keutamaan orang yang menjaga kesucian. Alhamdulillah memenuhi timbangan. Nah, ini keutamaannya. Alhamdulillah memenuhi timbangan. Ini menunjukkan bahwa alhamdulillah, meskipun dia ucapan, dia kan gak bisa ditimbang. Masa ucapan kita bisa ditimbang? Ya bisa kan? Yang bisa ditimbang itu yang ada berat jenisnya. Betul tidak? Barang. Tapi kok ini disebutkan ucapan bisa memenuhi timbangan. Menunjukkan bahwa segala ucapan kita pun akan ditimbang oleh Allah. Seperti misalkan hadis Rasulullah SAW tentang dua kalimat yang sangat utama, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Kata Rasulullah, dua kalimat yang ringan ditimbang, yang ringan di lisan, berat di timbangan. Ya, ringan di lisan tapi berat di timbangan. Dan sangat dicintai oleh Allah Ar-Rahman. Ucapan subhanallah walhamdulillah, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ini menunjukkan ucapan pun akan ditimbang. Persiapkan jawaban. Ya, ucapan kita semua akan ditimbang. Ucapan kita yang mengeluh tentang musibah, ucapan kita yang menggibah orang, ucapan kita yang menyakiti orang akan ditimbang. Apalagi di zaman sekarang ini. Di zaman sekarang sangat-sangat orang seenaknya kalau ngomong. Ya, padahal itu akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini keutamaan alhamdulillah, yaitu memenuhi timbangan. Ya. Kan kita kalau paham timbangan itu ada dua macam. Nah, ada timbangan dosa, ada timbangan amal. Nah, alhamdulillah ini memenuhi timbangan amal. Meskipun dia berbentuk ucapan. Dan yang ditimbang nanti, Pak, ada berbagai macam. Satu, diri kita sendiri. Jadi diri kita diletakkan di atas timbangan. Buktinya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau ketika menaiki pohon kurma, para sahabat lain tertawa karena saking kurusnya betis Abdullah bin Mas'ud. Li hiddati saqih dalam bahasa hadisnya. Karena saking kurusnya betis Abdullah bin Mas'ud. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lima tadhakun, kenapa kalian tertawa? Sesungguhnya lahuma athqalu fil mizan min Uhud. Dua betis Abdullah bin Mas'ud tersebut lebih berat di timbangan dibandingkan Gunung Uhud. Gunung Uhud 7 sampai 8 km, kemudian ke atasnya 800 meter. Tinggi besar. Maka ini menunjukkan orangnya ditimbang, tapi bukan untuk berat badan, ya, bukan untuk berat badan. Karena nanti ada orang yang datang di hari kiamat, kata Rasulullah SAW, ya layak innahu layak tirrajul saminul azim, la ya'dil la yazinu 'indallahi janah ba'allah. Ada orang yang besar gemuk datang di hari kiamat, tetapi di sisi Allah di timbangan tidak ada beratnya seberat sayap nyamuk. Artinya tidak ada nilai pahalanya. Yang kedua yang akan ditimbang, buku catatan amal kita. Yang ketiga yang akan ditimbang, amal perbuatan kita, termasuk di dalamnya ucapan kita. Alhamdulillah memenuhi timbangan, subhanallah, dan alhamdulillah kedua-duanya memenuhi atau memenuhi apa yang ada antara langit dan bumi. Ini lihat. Bagaimana memenuhinya? Digambarkan oleh Rasulullah, ini ada bumi, ada langit. Langit yang kita lihat ini bukan langit yang dimaksud. Tetapi itu hanya batasan pandangan mata kita yang sangat terbatas. Tapi langit, di luar bumi ada planet-planet lain. Planet-planet lain itu adalah kumpulan dari dalam satu galaksi. Sedangkan di sana ribuan galaksi dalam langit ini. Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah. Ya, nah. Kalau semuanya, kalau kita mengucap alhamdulillah, subhanallah, itu mencukupi semuanya. Ini amalan yang sangat luar biasa dari ucapan alhamdulillah. Salat adalah cahaya, sedekah adalah penjelas, sabar adalah sinar, Al-Quran adalah hujjah, membelamu atau membinasakanmu. Semua manusia berangkat di pagi hari, maka dia menjual diri. Ini penting nih. Ini perhatikan para pegawai, para pedagang, orang-orang semua dari kita yang keluar dari rumah setiap pagi hari. Ya, terutama yang masih begawi. Ya. Yang kada begawi lagi sudah. Ya. Sudah cukup hartanya, bisa begawi lagi. Gitu? Mandangi mati aja lagi. Maka perhatikan, kata Rasulullah SAW, semua manusia berangkat di pagi hari. Maka dia sebenarnya sedang menjual dirinya. Kalau orang keluar rumah untuk beraktivitas, dia sebenarnya sedang menjual dirinya. Antara dua pilihan. Yang pertama, ada yang membebaskannya, ada pula yang membinasakannya. Maksudnya, orang ketika keluar rumah untuk beraktivitas setiap paginya, antara dua pilihan. Dia membebaskan dirinya dari api neraka, atau membinasakan dirinya dengan melakukan maksiat. Antara dua. Jadi kebebasan diri kita dari api neraka itu sebenarnya sesuai dengan kelakuan kita. Dan itu setiap pagi kita lakukan. Maka coba antum ingat hadis ini setiap kali keluar rumah. Ini sebenarnya yang kugawi ini membebaskan aku dari api neraka kah? Atau malah membinasakanku kah? Ini para ikhwan dirahmati Allah. Beliau mengabarkan dalam hadis ini tentang kebesaran keutamaan Alhamdulillah serta keagungan balasannya. Dan bahwa ia memenuhi timbangan. Pernah dikatakan, maksud memenuhi timbangan, yakni sekiranya Alhamdulillah berupa jasad, niscaya akan memenuhi timbangan. Lihat, kalau ada jenis beratnya itu, memenuhi timbangan. Tetapi pernyataan ini kurang tepat, karena Allah akan menggambarkan amal-amal anak keturunan Adam serta perkataan mereka dalam bentuk-bentuk tertentu pada hari kiamat. Lalu ditimbang secara hakiki, dan di antara hal itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Ini salah ini. Bukan firman Allah. Ya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti di dalam kitab As-Sahihain. Kalimatani habibatani ilal rahman, thaqilatani fil mizan, khafifatani ala lisan, subhanallah wa bihamdi subhanallah ila azim. Dua kalimat yang disukai Allah Ar-Rahman, berat dalam timbangan, ringan di lisan, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Alhamdulillah urusannya sangat besar, balasannya sangat banyak, disiapkan atasnya berupa pahala dan ganjaran yang tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ahlinya di hari kiamat adalah mereka yang patut mendapatkan kedudukan yang tinggi, tingkatan-tingkatan yang teratas, tempat-tempat yang paling tinggi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai pujian-pujian. Dia menyukai dari hambanya agar memujinya. Meridai dari hambanya makan sesuatu lalu memujinya. Meminum minuman lalu memujinya. Dialah Allah tabaraka wa taala yang memberi atas mereka nikmat dan menganugerahkan kepada mereka pujian. Dia melimpahkan nikmat kepadanya, kepada hamba-hambanya. Lalu menuntut dari mereka sanjungan atas hal itu, mengingatnya serta pujiannya. Dia meridai dari mereka hal itu sebagai wujud kesyukuran atas pemberiannya. Meski pada dasarnya semua itu adalah anugerah darinya, dia tidak butuh kepada kesyukuran mereka, akan tetapi dia mencintai hal itu dari hamba-hambanya, karena kebagusan dan keberuntungan serta kesempurnaan mereka ada padanya. Bagi Allah, segala pujian atas nikmat-nikmatnya, baginya kesyukuran yang besar atas karunianya dan banyaknya pemberiannya, pujian yang banyak dan baik lagi berkah sebagaimana yang dicintai oleh Allah Rabb kita jalla fi'ala. Taib, saya ingin mengingatkan hadis yang barusan kita baca, dua kalimat yang sangat dicintai oleh Allah, ringan di lisan, berat di timbangan. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ini kita coba amalkan dan membiasakan diri harus mengamalkannya. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Lihat para ikhwan. Ada hal menarik. Imam Bukhari ketika menulis Sahih Bukhari, beliau mengucapkan hadis pertamanya innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan sesuai dengan niat. Seakan-akan ini beliau mengatakan di dalam kitab Sahih Bukhari beliau, wahai kaum muslimin, aku menulis ini hanya karena Allah. Buktinya hadis yang aku sebutkan ini. Nah, di akhir kitab beliau, Sahih Bukhari, beliau menyebutkan hadis ini tadi. Kalimatani habibatani ilar rahman. Dua kalimat yang sangat dicintai oleh Allah, ringan di lisan, berat di timbangan. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Seakan-akan Imam Bukhari ingin mengatakan, ini semua yang aku kumpulkan sekitar 20 tahun, itu nulis kitab Sahih Bukhari itu enggak satu hari dua hari, 20 tahun. Ini semua yang aku kumpulkan jadi kitab Sahih Bukhari ini adalah hanya karena karunia Allah. Agar kita tidak ujub dengan amal kita. Masjid Imam Syafi'i terdiri bukan karena aku, tapi karena Allah. Karena karunia Allah. Sekolahan ini bangun bukan karenaku, karena Allah yang memudahkan untuk terbangun. Pondok pesantren ini terbangun bukan karenaku, karena Allah. Agar kita tidak ujub dengan amal. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah. Kemudian di akhir bab Syekh menyebutkan Allah memang pantas untuk dipuji dan Allah mencintai pujian, bukan karena Allah perlu dipuji, tapi karena Allah memang pantas untuk dipuji. Allah yang ngasih nikmat, Allah min Allah ingin hambanya memujinya. Bukan karena Allah meminta dari hamba tersebut pujian. Tapi karena memang Allah pantas untuk dipuji. Dan kewajiban kita untuk memuji. Dengan seperti itu, semuanya kembali kepada Allah. Nikmatnya dari Allah. Pujiannya juga untuk Allah. Segalanya karena Allah. Jadi tidak keluar dari itu semua. Nah, ini semua seperti yang saya katakan tadi. Menjadikan kita tidak pernah ujub dengan amal. Ya, tidak pernah ujub. Ini muskilah Pak, problem kalau seandainya orang ujub dengan amal. Akhirnya malas. Akhirnya tidak ada fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Oh, aku sudah. Haji sudah. Umrah sudah. Puasa setiap tahun. Sholat 5 waktu di masjid. Bersedekah setiap tahun. Zakat setiap bulan. Berzakat setiap tahun. Apalagi lah. Bini aja lagi belum lagi sama. Ya. Orang kalau seandainya sering ujub menghitung-hitung amalnya, akhirnya yang ada adalah ujub dalam amal. Ternyata kalau dia lihat seleksi di antara manusia, masih banyak yang lain yang lebih istimewa dibandingkan dia dalam beramal. Nah ingat, saya pesan di akhir kajian ini, salah satu penyakit buruk dari ujub adalah membuat seseorang tidak ingin berlomba-lomba dalam kebaikan. Mencukupkan apa yang sudah dia kerjakan. Padahal yang sudah dia kerjakan belum tentu diterima Allah. Hati-hati ya. Semoga kita senantiasa fastabiqul khairat. Dan ini adalah kebiasaan para nabi. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwahsunnah.com dengan cara berikut.